Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masih lanjutan di bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Sekarang masuk ke hadis berikutnya. Ya, Nabi SAW bersabda, wa fil hadisi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi SAW bersabda, ya, akhwafu, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Fasu'ila anhu, maka beliau pun ditanya tentang syirik kecil tersebut. Faqala, maka beliau menjawab, riya. Syirik kecil tersebut adalah riya. Ini Nabi mengkhawatirkan, bahkan diantara yang paling Nabi takutkan, khawatirkan menimpa umat. Dan Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat yang Nabi SAW pun mengetahui bagaimana kredibilitas para sahabat, kesikohan mereka, kekokohan mereka, kekuatan iman mereka. Bahkan Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 10 orang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Dan Nabi pun mengetahui Allah Subhanahu wa taala meridhoi sahabat, tapi Nabi mengkhawatirkan sahabat terjatuh ke dalam syirik asghar. Ya, maka ditanya Nabi, apa itu syirik asghar? Nabi bersabda, riya. Riya. Nah, sahabat nanya, apa itu? Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian sahabat terhadap perkara ini. Riya maknanya apa? Seorang melakukan sebuah amalan dengan tujuan ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Iya dan billah. Dan ini pada perkara hati, perkara yang berat, yang seorang tidak ada yang mampu menjamin bahwa dia akan selamat dari syirik asghar ini, syirik khafi ini. Semuanya enggak ada yang mampu. Oleh karena itulah para ulama menyatakan yang paling berat untuk ditata dalam hati adalah masalah menjaga keikhlasan. Kalau beramal itu mudah. Ada orang sanggup haji, ada orang sanggup umroh, ada orang sanggup jihad, ada orang sanggup mati. Namun masalah keikhlasan, ini seorang ini kalau dia ikhlas berarti dia telah benar-benar dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang besar. Nah, ini berat, tidak ada yang bisa menjamin saya ikhlas. Besok ikhlas, lusa riya. Tahun depan ikhlas, tahun depannya lagi riya dan seterusnya. Iya dan billah. Maka kolbu ini namanya kolbu, kolbun, bolak-balik. Terkadang ikhlas, terkadang riya, terkadang ikhlas, terkadang riya dan seterusnya. Dan dihitung amal yang ialah innamal amalu bil khawatim, terakhirnya apa? Nah, ini jemaah sekalian. Syarhul kalimat. Lihat penjelasan kalimat. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyaddu syai'an akhafuhu alaikum. Maknanya adalah asyaddu syai'an, sesuatu hal yang paling dahsyat, yang paling berat. Akhafuhu alaikum, yang aku khawatirkan sesuatu hal tersebut menimpa kalian. Ini maknanya. Ya, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Maka Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Riya. Apa itu riya? Huwa mura'atul ghair bi amalil khair. Itu mura'ah, menampakkan al-ghair kepada orang lain bi amalil khair, tentang amal kebajikan. Kalladhi yuhassinu as-salata min ajlin nasi. Semisal seorang yang yuhassin, memperbagus sholatnya. Kenapa? Min ajlin nasi, karena ada orang lain yang melihatnya, memandangnya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat sekali. Riya ini syirik khafi. Ya, karena syirik itu ada dua. Syirik khafi, syirik zahir. Kalau syirik zahir itu syirik akbar. Seorang memberikan ibadah kepada berhala, seorang memberikan ibadah kepada selain Allah, seorang memberikan ibadah kepada Allah tapi juga memberikan ibadah kepada selain Allah, apakah itu malaikat, jin, orang soleh, nabi, wali, sunan, habib, ajengan dan yang lainnya, ini syirik zahir, syirik akbar. Ada syirik khafi, khafi tersembunyi, asgor kecil. Semuanya kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan masuk ke dalam cakupan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni, Allah disekutukan. Baik syirik akbar maupun syirik asgor. Artinya apa? Syirik asgor diadab. Diadab sebagaimana syirik akbar. Yang membedakan adabnya tidak mengekalkan sebagaimana adab yang ditimpakan kepada pelaku syirik akbar. Yang membedakan yang lainnya, status di dunia pelaku syirik asgar tidak dihukumi kafir murtad sebagaimana pelaku syirik akbar di dunia dihukumi kafir murtad. Syirik asgar amalannya terhapus pada amalan yang dia sisipkan syirik asgar tadi. Yang dia sisipkan riya tadi di amalan tersebut. Amalan yang lain yang ikhlas tidak terhapus. Adapun syirik akbar, maka amalan dia yang lainnya, baik dia ikhlas sekalipun sebelumnya maupun setelahnya selama dia tidak bertobat akan terhapus. Paham enggak di sini? Nah, alias pelaku syirik asgar masih mukmin, pelaku syirik akbar murtad. Nah, ini bisa dipahami di sini ya. Nah, ini ngeri ini. Asy-syarhul ijmali. Lihat penjelasannya di sini. Yukhbiruna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Fi hadal hadisi, dalam hadis ini, annahu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yakhafu alaina, beliau mengkhawatirkan kita. Wa aktsaru ma yakhafu alaina min asyirkil asghar. Dan yang Nabi khawatirkan ya menimpa kita adalah syirik asghar. Nabi enggak pernah mengkhawatirkan kita ini kemiskinan, kelaparan, susah ekonomi, morat marit, tidak. Tapi Nabi khawatirkan kepada kita perkara agama. Dan yang paling Nabi khawatirkan, di antara yang paling Nabi khawatirkan menimpa kita, berarti ini perhatian besar Rasul, adalah mengenai syirik asghar, mengenai masalah niat ini. Nah, wa dzalika lamma ittasafa bihi sallallahu alaihi wasallam min kamalil athfi war rahmati bi ummatih. Yang demikian itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati kesempurnaan kepedulian, kasih sayang terhadap umat. Tatkala Nabi memiliki sifat berupa kesempurnaan kepedulian, totalitas kasih sayang terhadap umat kita, totalitas kepedulian dan kasih sayang terhadap umat beliau, wal harsi, dan bagaimana semangat beliau, bukan ittasafa, bukan mensifati, memiliki sifat ya, tadi afwan, wal harsi, dan bagaimana semangat beliau, ala ma yuslihu ahwalahum, atas berbagai hal yang akan memperbaiki kondisi mereka, kondisi umat. Walima arafahu, dan juga karena apa yang beliau ketahui, min kuwati asbabi syirkil asghar, ya, dari apa yang beliau ketahui dari kekuatan sebab syirik asghar, alladhi huwa riya'u, yaitu riya' ingin dilihat dari amal. Wa kasrati dawa'ihi, dan banyaknya faktor pendorongnya. Farubbama khalata aqaidal muslimina min haitsu la ya'lamun. Maka terkadang ya syirik asghar ini mencampuri keyakinan kaum muslimin dari arah yang mereka tidak ketahui. Fa yadurru bihim, maka hal ini benar-benar akan membahayakan mereka. Lidza, oleh karena itulah, haddarahum, maka Nabi mentahzir, memberikan peringatan kepada mereka, minhu, dari syirik asghar tersebut. Wa anzarahum, dan Nabi memberikan peringatan hal ini. Nah, bisa dipaham di sini, Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Karena yang namanya syirik asghar itu pada masalah niat iradah. Ya, syirik asghar itu pada niat iradah, niat dan tujuan. Yang ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun syirik akbar, orang tahu ketika dia beribadah kepada selain Allah, vonis itu syirik, kelihatan. Bukan masalah hati, masalah hati itu syirik asghar. Ya, adapun syirik akbar hukumi secara zahir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, baik di buku beliau Syarah Nawaqidul Islam maupun di durus fi Syarah Nawaqidul Islam, beliau menjelaskan kita ini menghukumi seseorang berdasarkan yang zahir. Allah tidak membebani kita untuk menghukumi orang lain berdasarkan isi hati dia. Ya, berdasarkan isi hati dia. Kita enggak bisa, oh ini syirik, oh ini riya, ini apa? Enggak ada. Bahkan kita enggak boleh bergampang-gampang menuduh orang lain riya. Ya. Enggak boleh. Salah seorang ulama salaf yang Allah anugerahkan dia sholat tahajud setiap malam, kemudian dalam satu tahun penuh full Allah cegah dia dari sholat malam. Kenapa? Karena dia pernah menuduh orang lain yang menangis terseduh-seduh di dalam sholatnya, dalam doanya dia tuduh, oh ini riya. Maka Allah cegah dia selama satu tahun full tidak bisa tahajud, sampai akhirnya dia ingat, kenapa gak bisa tahajud ini? Dia ingat, dia flashback ke belakang setahun silam, dia pernah menuduh orang lain riya. Maka dia pun bertobat kepada Allah dan akhirnya Allah anugerahkan kembali dia untuk dapat mengerjakan sholat tahajud setiap malam. Nah, ini urusan hati. Riya, sum'ah itu urusan hati. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti di akhirat ada orang yang berjihad, yang berderma, yang membaca Quran, menuntut ilmu. Di dunia dia mendapatkan predikat sebagai mujahid. Di dunia dia mendapatkan julukan sebagai qari, sebagai orang yang muhsinin. Waqad qila, kata Allah, engkau telah mendapatkannya di dunia. Namun kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Dan akhirnya orang ini pun diseret ke neraka. Di dunia apa? Dia dapat predikat sebagai mujahid, orang yang ikhlas. Kenapa? Manusia menghukumi secara zahir. Dan yang menghukumi manusia, padahal dia riya. Kita menghukumi, oh ini ikhlas. Manusia gak dihukum oleh Allah, padahal salah. Kan begitu. Ya, mujahid ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau berjihad? Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani, waqad qila, dan engkau sudah dikatakan demikian. Artinya di dunia dia sudah dapat predikat sebagai orang yang ikhlas. Nah, yang mengatakan orang yang ikhlas adalah kaum muslimin. Kaum muslimin tidak dihukum oleh Allah. Kenapa kalian ngecap dia ikhlas padahal dia riya? Tidak ada demikian. Kenapa demikian? Karena kita ini menghukumi secara zahir. Urusan hati enggak? Paham enggak di sini? Jangan masuk urusan hati. Kalau syirik akbar itu yang zahir. Bukan isi hati. Kalau murjiah isi hatinya dulu. Ya, isi hatinya dulu. Itu murjiah. Ada orang pelaku syirik akbar enggak mau dikafirkan oleh murjiah. Kenapa? Isi hatinya. Isi hatinya. Isi hati itu bisa jadi dalil dalam keadaan mukroh, dipaksa. Sebagaimana kisah Amr bin Yasir ketika dia istihza mengolok-olok Rasulullah SAW. Itu pun Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, di kitab beliau Al-Istiqomah, beliau menjelaskan yang namanya mukroh, dipaksa, itu pada qaul, bukan fi'il. Pada ucapan. Dipaksa mencaci Rasul, maka ini boleh kalau dalam hatian qalbuhu mutmainun bil iman, qalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Tapi kalau dipaksa, ayo sujud kepada Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Karena yang namanya dipaksa itu hanya pada qaul, bukan pada fi'il. Paham enggak di sini? Baik, barakallahu fiikum. Mana lagi? Al-fawaid, kaidah. Fawaid. Al-awwal, yang pertama, al-hirs, hirsur rasuli sallam ala ummah. Yang pertama, bagaimana semangatnya Rasul sallam terhadap umat ini. Rasul begitu bersemangat untuk memberikan manfaat kepada umat. Sampai hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasul, Rasul utarakan. Tidak ada yang Rasul pendam. Rasul utarakan. Rasul sallam utarakan. Ada yang tidak Rasul utarakan, yaitu apa? Yang Rasul utarakan hanya kepada satu orang, yaitu sahibu sirri Rasulullah SAW, Hudzaifah, sang penyimpan rahasia Rasulullah SAW, yaitu masalah isi hati orang lain. Rasul SAW sudah mengetahui dari Allah, si fulan, minal munafikin, dari kalangan munafik. Namun Rasulullah SAW menghukumi mereka secara zahir. Karena mereka kaum munafikun sholat bersama Rasulullah. Mendengarkan Rasulullah khutbah. Mendengarkan kiraahnya Rasulullah dalam sholat maghrib. Isya subuh enggak? Karena askalu sholatin ala munafik, sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat buat munafik ke masjid, sholat isya dan sholat fajar, salat subuh. Dia munafik ini menampakkan di hadapan Rasulullah sebagai muslimin. Maka Rasulullah pun menghukumi mereka sebagai muslim. Walaupun Rasul tahu itu munafik. Allah kasih tahu, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu ya'lam wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri mengerjakan salat, kamu kusala, mereka malas. Yura'unan nas, mereka riya ingin dilihat orang lainnya. Wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Rasulullah SAW menghukumi zahir. Menghukumi zahir. Munafik, munafik, munafik, munafik. Rasul enggak penggal kepala mereka semua. Karena yang namanya munafik, kafir. Yang namanya munafik apa? Kafir. Bahkan di keraknya, di aspal, di paling dasar jahannam. Kalau Fir'aun, di jahannam. Ini munafik, di keraknya. Kenapa duri dalam daging? Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Ketika terjadi momen-momen untuk berjihad, mereka mengembosi kaum muslimin supaya jangan ikut jihad. Udah janganlah, jangan ikut-ikut jihad lah. Mereka mengembosi. Berbeda dengan kafir asli, Abu Jahal ketahuan. Ya, Abu Lahab jelas. Nah ini mereka berada di barisan kaum muslimin. Mengembosi, mereka mengembosi kaum muslimin. Jangan, enggak usah jihad, enggak usah jihad. Ini berbahaya. Berbahayanya luar biasa ini. Mereka lah agen-agen iblis. Ini ngeri ini. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Rasulullah SAW tidak memenggal kepala mereka satu persatu. Kenapa? Menghukumi secara zahir. Tapi Rasulullah tahu enggak? Tahu. Rasul kasih tahu Hudzaifah. Dan Hudzaifah menyimpan itu. Dan Hudzaifah tidak umbar. Kenapa? Karena munafik ini masih secara zahirnya sebagai muslim. Ngerti enggak sini? Taibar kalau fikum. Nah. Ya, asan yang kedua. Ya, yang kedua, taqsimu syirki ila akbara wa asghara. Nah, yang bisa kita ambil faedah dari sini adalah pembagian syirik, syirik akbar, syirik asghar. Tadi bisa dipahami ya perbedaannya. Ini penting ini. Makrifat dasar tauhid ialah seorang mampu membedakan antara syirik akbar, syirik asghar. Kesamaan syirik akbar, syirik asghar, pendapat yang rajih keduanya tidak diampuni. Keduanya masuk dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Namun perbedaannya yang pertama, adab yang Allah berikan kepada pelaku syirik asghar tidak mengekalkan sebagaimana mengekalkan adab yang kekal bagi pelaku syirik akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh amal syirik pelaku syirik asghar yang terhapus ialah amalan yang disisipi oleh syirik asghar tadi. Salat dia riya, salatnya yang terhapus. Adapun amal dia sebelumnya, zikir dia, baca Quran dia, puasa dia, haji dia, ikhlas, berbakti pada orang tua ikhlas, yaitu dapat pahala di situ. Adapun syirik akbar, seluruh amalannya mau ikhlas ke, ya, apalagi riya, ya, terhapus semua. Allah taala berfirman, "La in asyraka la yahbata amaluka wa la takunanna minal khasirin." Terhapus semua amalanmu kalau engkau syirik dan kau menjadi orang yang merugi. Ini yang keberapa itu tadi? Kedua. Yang ketiga, pelaku syirik asghar tetap dinamakan di dunia sebagai mukmin. Pelaku syirik akbar di dunia dinyatakan sebagai kafir. Ya, kafir. Karena kita menghukumi secara zahir. Nah, siapa yang di sini? Nah, ini perbedaan perbedaan antara syirik akbar, syirik asghar yang mendasar. Ya, bisa dipahami sini? Nah, yang membedakan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih ialah ayat yang lain innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ayat ini kata para ulama khusus untuk syirik akbar. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya yang berbuat syirik pada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah haramkan surga buat dia. Allah haramkan surga buat dia. Iya dan tidak. Jangan sampai enggak paham ya perbedaan syirik asghar syirik akbar. Ya. Mengenai tadi yang pertama, memang ada pendapat ulama yang lainnya bahwasanya syirik asghar diposisikan sebagaimana kedudukan dosa besar. Berarti apa? Tahta masyiatillah. Namun pendapat yang rajih kata Syekh Shalih Fauzan, enggak. Syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini ngeri nih. Ngeri nih. Enggak siapa yang selamat gini kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah. Ini ngeri ini. Ya, untuk syirik asghar. Semua gampang riya. Kita ini gampang terkena riya. Ya. Namun perlu diperhatikan ya, ada amal-amal yang mesti kita tampakkan. Semisal sholat berjamaah ke masjid. Ada orang enggak mau ke masjid kenapa? Oh, riya. Ini bodoh kayak begitu. Hah? Ini memang mesti ditampakkan. Ada syiar-syiar yang mesti ditampakkan. Ya, ini syiar namanya. Kalau semua riya, semua enggak ada syiar kalau begitu. Nah, ini syiar ini. Ya. Ya ke masjid tuntutan. Enggak mau haji kenapa? Riya. Enggak mau riya, udah mati ya begitu. Enggak mau ini riya, enggak mau itu riya. Ada syiar-syiar yang mesti ditampakkan. Ya. Ah, barakallahu fikum. Baik. Ya, berikutnya lagi. Ya, mana lagi tadi? As-salis, yang ketiga. I'tibaru riya minasyirki. Ah, dianggapnya riya sebagai sebuah kesyirikan. Kesyirikan itu kan menyekutukan Allah. Nah, ini apa menyekutukan Allah dari sisi apa? Irodah, maksud tujuan. Nah. Kalau syirik akbar jelas menyekutukan Allah, dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Walaupun dia sebelumnya beribadah kepada Allah. Nah, ini syirik akbar. Ya, memberikan ibadah kepada selain Allah. Sharful ibadah li ghairillah, kan begitu. Definisi syirik akbar. Sharful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Adapun riya maksud dan tujuannya bukan karena Allah. Ya. Maksud dan tujuan dari dia ibadah bukan karena Allah. Jadi niat dia, iradah dia, ya, bukan karena Allah. Terkadang seorang dia selamat dari syirik akbar, alhamdulillah. Dia enggak pernah berdoa, beribadah dengan semua jenis-jenis ibadah dia tidak pernah berikan kepada selain Allah. Namun ada juga naudzubillah, semoga Allah lindungi kita, ternyata dia tidak selamat dari syirik asghar. Kenapa? Karena urusan hati ini. Ternyata ibadah dia itu niatnya lain. Maksudnya lain. Ya. Nah ini ngeri. Ngeri ini. Ya, barakallahu fikum. Kalau kayak begini, ya, apa yang mau disombongin? Gitu. Apa yang mau disombongin? Nah, kita mau menyombongkan diri dari sisi apa? Nah, sementara amal-amal yang sudah dilakukan aja itu terus bergejolak di kalbu. Setan-setan memanggil, tampakkan, tampakkan, tampilkan, perdengarkan gitu. Ya. Memang boleh ada beberapa amal yang ditampakkan, syiar karena tuntutan atau juga ingin memotivasi orang lain. Ya. Nah. Ya, bisa jadi demikian. Nah, itu diperbolehkan. Namun secara umum hati-hati terhadap hal ini. Nah, tapi berikutnya mana lagi tadi? Ar-Rabi, wujubu su'ali ahli ilmi amma khafiyah hukmuhu. Wajibnya bertanya kepada ahli ilmu dari hal-hal yang samar hukumnya. Ya, dari hal-hal yang samar hukumnya. Nah, ini sahabat bertanya kepada Nabi. Ya, apa itu syirik yang Nabi khawatirkan, yang paling Nabi khawatirkan menimpa umat, syirik asghar. Apa itu? Ah, nah, sahabat bertanya. Maka Nabi SAW menjelaskan, yaitu riya. Nah, yaitu apa? Riya. Apa itu riya? Menampakkan kepada orang lain amal kebaikan. Ya, dengan niat ingin dilihat, ingin dipuji. Nah, munafiat di situ ada soal jawab. Haitsu dallal haditsu, di hadis ini menunjukkan ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafu ala ashabihi. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sahabatnya, para sahabatnya ma'aku wati imanihim, padahal sahabatnya ini para imannya sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Lu Abu Bakar masih hidup. Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah. Iman siapa yang lebih kuat daripada Abu Bakar dari kalangan umat ini? Gak ada. Iman kita digabung semuanya, diadu dengan imannya Abu Bakar, gak bakal nyampe. Ya, gak bakal nyampe. Tapi Nabi mengkhawatirkan Abu Bakar juga sekaligus. Ya, bahwa riya. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, sirik khafi. Ya, Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabatnya, padahal sahabat dengan kekuatan imannya, Nabi mengkhawatirkan minas syirkil asgari, mengkhawatirkan syirik asgar. Fanahnu ma'adha'fi imanina, kata Syekh Al-Qur'awi hafizahullah rahimallah, sedangkan kita dengan kelemahan iman-iman kita, waqillati ma'rifatina, ilmu kita pun juga sedikit, maka yajibu anna khafa minas syirkain, maka kita mesti khawatir lagi dari dua jenis kesyirikan, al-asghar wal akbar, mimba bi aula. Itu tentu kita lebih lagi takut dibandingkan dengan sahabat. Ya, iman kita lemah. Ya, iman kita lemah. Sahabat imannya kuat. Sahabat khawatir. Nah, kita la Allah musta'an. Al-munaqasyah. Ya, di situ. Ya, ada soal jawab, isra'al kalimat al-atiyata. Jelaskan kalimat-kalimat ini. Akhwafu ma'akhafu alaikum. Apa maknanya? Asyadu syai'an akhafuhu alaikum. Yang paling dahsyat yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ar-riya apa maknanya? Mura'atul khair. Mura'atul ghair bi'amalil khair. Memperlihatkan kepada orang lain amal kebajikan dengan niat, dengan tujuan ingin dipuji, ingin dilihat. Ya, tapi kalau menampakkan amal kepada orang lain, amal kebajikan dengan niat memotivasi, tidak masalah. Nah, kan ini dia termasuk ke dalam hadis nanti kalau diikutin orang lain, ya, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebajikan, ya, kana lahu, maka dia mendapatkan ajar, pahala orang yang mengikutinya. Nah, yang berikutnya, ba. Syarah al-haditsa syarhan ijmaliyan. Coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan secara global. Nah, panjang ini. Yukhbiruna, ya, intinya apa? Intinya Nabi mengkhawatirkan kita, yaitu dari syirik. Dan yang paling sering Nabi khawatirkan kita adalah syirik asghar. Ya, padahal Nabi memiliki sifat. Ini yang demikian ini karena apa? Karena Nabi memiliki sifat kepedulian yang totalitas, kasih sayang yang totalitas terhadap umat. Kalau Nabi nggak peduli, ya udah, nggak usah diingetin. Nah, makanya ya ikhwah, ya, orang yang paling kasih sayang terhadap kita ialah orang yang paling peduli terhadap kita, mengingatkan kita. Nah, sekarang enggak, baru dibilang, oh ini nggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, marah-marah. Baper. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Padahal kasih sayang. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan Ahlus Sunnah Arhamun Nas. Linnas. Ahlus Sunnah itu adalah manusia yang paling sayang terhadap orang lain. Paling sayangnya. Bahkan bentuk kasih sayang itu terkadang kenceng. Nah, terkadang kenceng. Niatnya itu ingin agar orang lain itu baik. Mentahdir agar orang lain baik, tapi di atas ilmu, bukan di atas abala, di atas kekeliru, tanpa ilmu. Ya, ada juga tahdir versi odong-odong. tahti rodong-rodong, kayak begitu, hawa nafsu, nggak jelas, tanpa ilmu, jahil. Terkadang dia sendiri nggak tahu hakikatnya apa, apa yang dia tahti nggak tahu, ya nggak ngerti. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang yang jahil juhala, nggak ngerti tauhid, nah itu hak dia adalah diam, belajar. Ya, adapun urusan tahdir, memperingatkan, itu urusan orang lain, bukan urusan dia. Ketika dia bicara tanpa ilmu. Dia bicara tanpa ilmu. Benarnya dia, kata para ulama, dosa. Dia benar aja dosa, apalagi salah. Kenapa? Karena dia bicara tanpa ilmu. Ya, gak boleh. Ya, jadi orang-orang jahil, gak ngerti tauhid, gak usah bicara urusan memperingatkan orang lain dari kekeliruan. Dia sendiri gak tahu. Dia sendiri gak ngerti. Ya, banyak orang gak paham tentang akidah, ya, menuduh orang lain syirik. Padahal itu bukan kesyirikan. Ya, itu bukan kesyirikan. Usipulan pakai peci, pecinya itu ada tulisan Arab. Pakai jimat itu, kafir itu dia. Subhanallah. Gak ngerti tauhid, padahal ada di kitab tauhid. Namanya jimat, ajimat ya ikhwah. Jimat itu hukumnya kata para ulama dirinci, nggak bisa diserobot kayak begitu. Ini ya, tahdir odong-odong tadi saya bilang. Dirinci, ya dia dirinci. Jimat itu dari Quran apa bukan? Ya, kalau dari Quran para ulama berselisih pendapat. Namun pendapat yang kuat ialah haram. Haram. Paham sini. Nah berikutnya juga, ya orang yang pakai jimat. Pakai jimat dirinci lagi oleh para ulama. Kalau dia meyakini yang menjadi sebab dapatnya bahaya buat dia, dapatnya keselamatan buat dia adalah Allah, ini cuma wasilah kata para ulama, ini syirik asghar. Namun kalau dia meyakini jimat inilah yang menolak para bahaya dari dia, mendatangkan manfaat buat dia, syirik akbar, baru murtad. Paham gak sini? Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau main serobot begitu aja enggak paham. Enggak ngerti. Nah, ini perkara sampai ada yang bilang, masalah asma sifat juga lagi. Asma sifat diglobalkan. Mu'attilah sama aja, Asy'ariyah, Jahmiyah sama aja. Ini enggak ngerti ini. Kayak gini-gini ngikut-ngikut ngomong enggak paham. Allah musta'an. Enggak ngerti. Mana yang ta'til juz'i, ta'til kulli, enggak ngerti. Ini kan kalau bicara malu dilihat dari kalangan musuh. Dari kalangan musuh. Ini malu lah kita. Ternyata dia ada di barisan kita. Ini malu banget. Ini. Aib. Aib. Jadi kalangan musuh lihat rombongan kita itu rombongan juhala. Rombongan orang-orang bodoh. Kayak begitu. Odong-odong semua kata mereka. Allahul musta'an. Malu lah kita, mau taruh di mana ini muka? Di antara barisan kita ada yang bersuara lantang di depan kayak begitu. Nah, ini ngeri nih, memudaratkan dakwah. Mau taruh di mana ini muka dakwah? Nah, kayak begitu ternyata dai-nya dilihat orang kan dai-nya begitu. Nah, Allahu musta'an. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Istakhrij arba'a fawaida min al-hadis. Coba sebutkan 4 faedah dari hadis ini ma'adzikrin ma'akhad, disertai dengan 4 sumber rujukan pengambilan dalilnya. Yang pertama apa? Semangatnya Nabi SAW akan untuk memberikan kebaikan pada umat. Mana sumbernya? Sabda Nabi tadi, akhwafu ma'akhwafu alaikum. Yang kedua, pembagian syirik kepada asghar dan akbar. Dari mana ini? Ya, yaitu ketika Nabi bersabda asyirkul asghar. Ya, yang khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan syirik kecil. Ini dari Nabi. Yang ketiga apa? Dianggap riya sebagai syirik. Ketika Nabi ditanya apa itu faqala riya, itu Nabi menjawab riya. Yang keempat, wujubu su'al ahli ilm amma khafiyahum. Wajibnya bertanya pada ilmu terkait hal hukum yang masih samar. Yaitu ketika Nabi menjelaskan yang Nabi khawatirkan menimpa umat ada syirik asghar, sahabat bingung apa itu syirik asghar, sahabat bertanya. Fasu'ila anhu, maka Nabi pun ditanya. Nah. Baik. Nah, selesai. Oh, berikutnya. Waddih munasabat al-hadis al-bab. Ya. Al-khawf minasyirk. Coba jelaskan hubungan hadis ini dengan bab. Apa hubungannya? Hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi mengkhawatirkan sahabat, pada sahabat imannya kuat, mengkhawatirkan terjatuh ke dalam syirik, syirik asghar. Sedangkan iman kita lemah, ilmu kita lemah, wajib bagi kita untuk lebih takut lagi. Nah, baik, masuk ke berikutnya, hadis berikutnya. Adapun rincian dari para ulama mengenai terhapusnya amal yang syirik asghar, yang di situ ada riya, kok enggak salah saya pernah juga sampaikan di sini ya. Syekh Shalal Al-Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid menyampaikan apabila seorang salat 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya, maka yang 2 rakaat ikhlas tetap diberikan pahala. Ini pendapat yang rajih. Walaupun Syekh Al-Utsaimin di Qaulul Mufid menyatakan satu amal, satu rangkaian amal yang di situ ada riya terhapus semuanya. Terhapus semuanya. Namun Syekh Shalal Al-Fauzan menyatakan enggak. Yang ikhlas tetap diberikan ganjaran. Ya, yang ikhlas tetap diberikan ganjaran. Yang riya itu yang terhapus. Nah, berikutnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar," rahu Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, yaitu niddan Tuhan tandingan, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Ya, ini khabar dari Rasul, siapa yang mati di atas kesyirikan, maka dia di neraka. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, vonis kita kepada dia bukan ahlun nar, tetapi hanya musyrik kafir. Udah gitu aja. Kalau dia masih hidup bisa jadi dia tobat. Kalau dia tobat bisa nanti masuk surga. Nah, tapi kita bisa menyatakan kalau dia mati di atas kesyirikan, belum bertobat, maka dia ahlun nar. Ya, paham enggak di sini? Orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya enggak apa-apa dikatakan ahlun nar, enggak masalah. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Ya, yaitu diperkenankannya seorang menyatakan orang kafir yang mati di atas kekafiran dikatakan ahlun nar. Ya, ahlun nar. Nah. Bisa dipahami enggak sih? Insyaallah. Memangnya ada kemungkinan dia mati, jelas-jelas mati nih. Ya, pegang salib, waduh segala macam mati bagi itu dia. Mati di atas kekafiran, memangnya masih ada kemungkinan tahta masyiatillah. Ini gak ngerti ini. Tahta masyiatillah itu ahlu kabair. Yang dibawa kehendak Allah itu ahlu kabair. Paham gak disini? Nah. Taib. Dan gak boleh ngomong insya Allah. Ini gak tepat. Insya Allah itu, yaitu pada hal-hal yang jika Allah kehendaki, kita belum ada kepastian. Ya. Paham gak disini? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Misal kita mau berencana besok, insya Allah. Wala takulana ini fa'ilun dalika qadad ila ayyasha Allah. Ya, paham gak sini? Rasulullah masuk surga, insya Allah. Ada kepastian gak? Ada kepastian. Ada kepastian. Nah, pasti gak? Abu Bakar fil jannah. Nah, itu tidak ada in. Nah, jika ada jika gitu. Itu. Allah sudah tetapkan demikian. Nah, paham gak sini? Nah, taib. Berikutnya, yad'u. Apa makna yad'u? Syarhul kalimat al-muradu bidu'a huna ad-du'aan. Yang dimaksud dengan doa di sini ada dua. Kan di sini man mata wa huwa yad'u, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa min dunillah kepada selain Allah, diddan kepada Tuhan tandingan selain Allah. Ah, yang dimaksud doa di sini ada yaitu doa ani, ada dua doa. Doa ul ibadah wa doa ul masalah. Ada doa ibadah dan doa masalah. Ya, doa permintaan. Masalah maksudnya permintaan. Nah, Kemudian kalau doa, ya doa masalah, itu doa masalah. Minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, paham enggak di sini? Dia minta. Nah, seluruh doa adalah ibadah. Karena Nabi bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Adapun mukhul ibadah, lafadz mukhul ibadah itu dhaif. Yang sahih, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian asyarul ijmali. Ya, an-nid, apa itu an-nid dan an-niddu huwa asy-syabih wan nadhir. Itu yang serupa, yang sepadan gitu. Ya. Anit tandingan adalah asy-syabih, yang menyerupai. Sepadan. Ya. Jadi tunda barang siapa yang berdoa kepada niddan min dunillah selain Allah, yang dia menjadikan Allah sebagai apa, dia menjadikan berhala sebagai padanan bagi Allah, sebagai serupa dengan Allah, yaitu apa, Allah lah zat yang diibadahi, dia jadikan berhala sebagai sesuatu yang diibadahi. Nah, itu namanya syabih. Nah, kemudian syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Nabi SAW, Nabi SAW menggambarkan kepada kita fi hadal hadis, dalam hadis ini, anna man sarafa syai'an, bahwa barang siapa yang memalingkan sedikit saja, mimma yakhtassu bihillahu, yang merupakan, yang sesuatu hal itu khusus bagi Allah, dia palingkan ila ghairihi, kepada selain Allah, yaitu ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa mata musirran ala dalik, dan dia mati dalam keadaan dia terus menerus melakukan hal tersebut, tidak tobat. Fa inna ma'alahu ila nar, maka tempat kembalinya adalah neraka, hell. Ya dan billah. Ya, jadi ini adalah kekhawatiran dari syirik. Seseorang kalau di akhir hidupnya dia diakhiri dengan kesyirikan, maka dia min ahli nar, dia adalah penduduk neraka. Walaupun dia adalah ahlu tauhid sebelumnya, iya dan billah. Walaupun dia adalah muwahhid sebelumnya, dia memahami tauhid, istiqomah di atas tauhid sebelumnya, kemudian di akhir hidupnya dia berbuat syirik, iya dan billah, maka dia dikatakan min ahli nar. Nah, kemudian mana lagi tadi? Al-fawahid, yang bisa kita ambil faedah. Ya, man mata ala syirki dakhala nar. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan, dia mati masuk neraka. Fa in kana syirkan akbara khullida fiha. Nah, jika itu adalah syirik akbar, dia dikekalkan di situ. Wa in kana asghara udziba masyaallah lahu. Nah, jika itu adalah syirik asghar, dia akan diadab jika dari apa yang Allah kehendaki untuknya. Ayu adziba summa yakhruju. Ya. Ya, kemudian dia diazab, kemudian dia keluar dari neraka. Asani yang kedua, annal ibrata fil amal khawatimuha. Bahwasanya yang jadi patokan dalam amal adalah endingnya. Ya, Nabi bersabda, innamal amalu bil khawatim. Amal itu yang dilihat adalah akhirnya. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis dengan bab? Haitsu dallal hadis ala anna man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Itu hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati kemudian dia berdoa kepada Tuhan tandingan selain Allah, dakhalana, maka dia masuk neraka. Fa aujaba dalik, maka hal ini mengharuskan kita anna khafa min asyirki, untuk takut kepada kesyirikan. Ya, ini mesti takut. Nabi Ibrahim makanya berdoa apa? Rabbi jnubani wa baniya an na'budal aslam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Nabi doanya apa? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini Nabi SAW berdoa. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau padahal aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun pada Engkau ya Allah dari hal-hal yang tidak aku ketahui. Hanya Nabi aja berdoa dari kesyirikan. Supaya dilindungi dari syirik. Nah ini Nabi bukan gak pernah doa itu. Ini dari kemarin doanya sudah ditalkin, ya dari pekan lalu kan sudah ditalkin doanya, ya doa ini. Kemudian mana lagi? Al munaqasyah. Nah, lihat soal jawabnya sini. Surah al kalimat al atiyah. Coba jelaskan kalimat berikut. Yad'u apa maknanya? Nah, ada di sini ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah, doa permintaan. Niddan apa? Asy-syabih. An-nadhir, yang serupa. Isra' al-hadis syarhan ijmali. Ijmalian, ya, coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan global. Coba siapa? Ibnu. Bahasa Indonesianya aja Ibnu. Bahwasanya Rasulullah mengabarkan barang siapa memalingkan sesuatu yang khusus untuk Allah, yaitu apa? Ibadah. Kepada selain Allah. Mati terus menerus dalam. Berarti dia belum bertobat. Musirran terus menerus melakukan itu. Maka tempat dia adalah di neraka. Finnar. Taib. Nah, ahsanta. Nah. Kemudian istakhraj fa'idatain minal hadis ma'a dzikril ma'khud. Coba sebutkan dua faedah. Bapaknya sekarang Pak Ahmad. Fawaid, faedahnya apa? Ya. Indonesianya aja faedahnya aja. Dua faedah. Yang pertama tadi apa? Barang siapa yang mati dalam kesyirikan maka dia masuk neraka. Jika itu syirik akbar kekal. Kalau syirik asghar tidak kekal. Dalilnya apa? Dalilnya man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ini sumber rujukan. Yang kedua apa? Ya. Bahwasanya amal itu yang dihitung adalah akhirnya. Yang dianggap adalah akhirnya. Itu mana sumber rujukannya Pak Ahmad? Man mata barang siapa yang mati. Man mata, enggak dari sini aja. Man mata, barang siapa yang mati. Nah ini, taib. Nah berikutnya, waddi munasabat al hadis di bab, coba jelaskan hubungan hadis ini dengan bab khauf minasyirk. Apa hubungannya? Hadis ini menunjukkan siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa pada selain Allah, maka dia masuk neraka. Maka hal ini mengharuskan kita untuk takut kepada kesyirikan. Ya. Karena seorang gak tahu kapan dia mati. Ya gak? Sekarang bertauhid. Tahu benar gak tauhidnya apa enggak. Ya? Akhirnya ini gak tahu kapan dia mati. Nah, seorang gak tahu dia mati di atas apa? Di atas tauhid apa di atas syirik? Ini gak tahu. Semuanya cuma bisa memohon. Ya Allah karuniakanlah husnul khotimah. Udah gitu aja. Ending hidup yang baik. Nah. Tapi kan gak ada jaminan. Iya, kamu dapat ending hidup yang baik. Gak ada. Ini kita khawatir, wajib takut khawatir dari ini. Ya. Nah, berikutnya. Ya. Hadis terakhir dari bab ini sebelum nanti akan besok masuk ke hadis addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berikutnya. Riwayat Muslimin dari hadis Muslim an Jabirin dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man laqiyallaha barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini fadlul tauhid. Ya, ini fadlul tauhid. Siapa yang mati di atas tauhid dia masuk surga. Wa man laqiyahu, namun barang siapa yang berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak, yusyriku bihi syai'an, namun dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal nar, maka dia masuk neraka. Berarti ini apa? Ancaman. Ancaman dari perbuatan syirik. Ya, ancaman dari perbuatan syirik. Na'udzubillah. Asy-syarhu al-ijmali, penjelasan global hadis ini. Ya. Yukhbiruna Nah, enggak ada penjelasan kosakatanya ya? Iya. Ya. Yukhbiruna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu mengabarkan dalam hadis ini, annaman mata la yusyriku ma'allahi ghairah, barang siapa yang mati tidak menyekutukan selain Allah. Ya. La yusyriku ma'allahi ghairah. Dia tidak menyekutukan menyekutukan Allah dengan selainnya. La fi rububiyah, tidak pada rububiyah. Wala fil uluhiyah, tidak pada uluhiyah. Pada rububiyah dia tidak menyatakan ada pencipta, ada pemberi rezeki yang mematikan, menghidupkan, menguasai alam semesta ini, yang mengatur selain Allah, tidak dikatakan demikian. Ya. Dia menyatakan semuanya itu adalah penguasanya yang mencipta, yang memberi rezeki, mengatur adalah Allah. Wal uluhiyah, dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, diberikan ibadahnya pada Allah. Wala fi asma fil asma wa sifat, dia pun juga tidak menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Ya, yaitu dalam artian dia menetapkan semua sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dia nafikan semua sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ya, dia bertauhid dengan tiga unsur tauhid ini, dakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa in mata musyrikan, namun jika dia mati dalam keadaan dia berbuat syirik billahi kepada Allah, fa inna ma'alahu ilanna, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Ia dan di neraka. Ya. Jadi makna man lakiya di sini man mata, barang siapa yang mati, berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, mati dia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-fawaid yang bisa kita ambil faedah, isbatul jannah wan nar. Itu ditetapkannya surga dan neraka. Ini hak. Siapa yang tidak mempercayai surga dan neraka, kufur, cacat dalam iman kepada hari kiamat. Ya, para ulama menjelaskan di antara Syekh Al-Utsaimin di Syarah Salasah Al-Usul, ya, di antara cakupan beriman kepada hari kiamat ialah mengimani surga neraka. Asani yang kedua, al-ibrah fil amal wa khawatimuha. Ini sama ya. Yang dianggap dalam amal adalah endingnya. Asalis yang ketiga, man mata ala tauhid, barang siapa yang mati di atas tauhid, la yukhalladu finnar, dia tidak akan dikekalkan di neraka. Ini bagi ahlu kabair. Itu jika pun Allah vonis dia di neraka. Ya, wa ma'alu al-jannah, tempat dia kembali adalah di surga, walaupun dia sudah diadab di situ. Jadi arang dia akan dihidupkan di sungai kehidupan, ya. Yang keempat, man mata ala syirki wajabat lahun nar. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan, dia pasti masuk neraka. Ya, makanya Nabi memastikan orang yang mati dalam kesyirikan. Ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bapak saya mati dalam keadaan syirik, tapi dia begini, tapi dia begitu, menjamu tamu, jalin silaturahim, gimana dia?" Kata Nabi, "Abuka finnar." Bapakmu di neraka. Nabi pastikan. Ya, ketika orang itu muka raut wajahnya berubah, maka Nabi katakan, "Abi wa abuka finnar." Bapak saya dan bapakmu di neraka. Baik, munasabatul hadis lil bab. Ya, mana hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dalal hadis asy-syarifu, hadis yang mulia ini menunjukkan ala anna kullaman mata ala syirki, bahwa semua orang yang mati, setiap orang yang mati di atas kesyirikan dakhalan nar, dia masuk neraka. Fa aujaba dzalik alaina, maka hal ini mengharuskan kita anna khafa min asy-syirki bi jami'i anwa'ihi, untuk takut kepada syirik dari segala jenis-jenisnya, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Al-munaqasyah isra al-hadis syarhan ijmaliyah. Nah, gimana penjelasan globalnya? Hah? Penjelasan globalnya apa? Siapa yang mati? Ah. Tidak syirik kepada Allah dan selainnya. Ah. Tidak. Tadi tidak syiriknya itu di rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka dia masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka. Nah, kemudian istakhrij. Nah, coba sebutkan arba fawaid, empat faedah minal hadis. Jadi setelah sumber rujukan, isbatul jannah wan nar, mana? Nah, yaitu ketika Nabi tetapkan dakhala nar, dakhala jannah, begitu ya. Nah, al-ibrah fil amal khawatimuha. Yang jadi patokan dalam amal adalah endingnya. Yaitu mana? Man laqiya. Man laqiya Allah, dalam artian man mata, dia mati di atas tauhid atau mati di atas syirik, gitu. Endingnya. Nah. Yang ketiga apa? Man mata ala tauhid la yukhalladu finnar. Ya, siapa yang mati di atas tauhid tidak kekal di neraka. Ya, tempat kembali surga. Karena Nabi bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhal jannah." Walaupun di ahlul kabair andaikan dia diadab terlebih dahulu, ujung-ujungnya masuk surga dan kekal nanti di surga. Ya, kekal nanti di surga. Kemudian ya. Mana lagi tadi? Man mata ala syirki wajabat lahun nar. Bagi dia masuk neraka kalau dia syirik. Kemudian wadih munasabat al hadis al bab. Coba hubungan hadis ini dengan bab apa khaufina syirki? Apa hubungannya? Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mati di atas kesyirikan dia masuk neraka. Maka ini mengharuskan kita untuk takut kepada kesyirikan. Nah ini benar ini. Kita enggak boleh tertipu. Wah, saya sudah kokoh. Sudah kawi manhaj saya. Ini magrur, orang tertipu kayak gini. Enggak ada jumawa kayak gini. Umar bin Khattab aja takut ya dari kemunafikan. Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Saya ini munafik enggak?" Insyaallah. Nah, ini kita ini siapa? Usul salah saja belum pernah tamat. Ya, belum pernah hafal. Udah kokoh. Apa definisi kokoh? Tahdir ini, tahdir itu. Ikut tahdir siapa yang ditahdir ustaz saya. Itu bukan kokoh, bodoh. Nah, itu jahil murakab. Enggak kayak gitu. Dan kalaupun Anda sudah berada pada level yang disyaratkan ulama masuk, enggak boleh tertipu. Enggak boleh. Iman saya kuat, enggak boleh. Na'udzubillah kita dari mentazkiyah diri di sendiri. Saya udah kokoh, si fulan kokoh, itu enggak boleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian mensucikan, merekomendasikan diri-diri kalian sendiri, karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya cukup ya, yang mau bertanya, protes, mau enggak terima, silakan ya didiskusikan.